الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد أخواني في الدين أعزكم الله يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا برحمة منا ونجيناهم من عذاب قدير. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang ke-57 dan 58 dari surah Hud, kata Allah Subhanahu wa taala, fa in tawallau, yakni menyampaikan kepada kita kisah perjalanan dakwah Nabiullah Hud alaihi salatu wassalam untuk kaumnya, yakni kaum 'Ad. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa in tawallau, kalau kalian berpaling dari ajakan dan seruanku untuk kalian kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala mentauhidkannya, tapi karena kalian berpaling, faqad ablaghtukum ma ursiltu bihi ilaikum, sungguh aku telah menyampaikan kepada kalian apa yang Allah perintahkan untuk aku sampaikan. Dan inilah kondisi semua nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa mereka semuanya telah menyelesaikan, menuntaskan amanah yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada mereka untuk disampaikan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada di Arafah, barakallahu fiikum, atau di Mina, beliau mengatakan, wa innakum satus'aluna anni fama antum qailun, dan kalian akan ditanya nanti oleh Allah Subhanahu wa taala tentang aku, fama antum qailun, gerangan apa yang menjadi jawaban kalian. Para sahabat langsung mengatakan, nashhadu annaka qad ballaghta wa addaita wa nasahta. Ya Rasulullah, kami bersaksi bahwa engkau telah menyampaikan, yakni menyampaikan risalah yang diperintahkan untuk disampaikan. Balaghta wa addaita, dan engkau telah menunaikan, menyempurnakan, wa nasahta, dan engkau telah berlaku baik, nusih untuk umat ini, engkau telah melakukan yang terbaik untuk umat ini. Pada saat itu Rasulullah SAW langsung mengangkat tangannya ke langit dan menunjukkannya ke arah umat, Allahumma bashhad, Allahumma bashhad, Allahumma bashhad, ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikanlah. 3 kali diulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah saksikanlah bahwa aku telah menyampaikan, aku telah menunaikan risalah yang kau perintahkan untuk aku sampaikan. Semua rasul demikian kondisinya. Barakallahu fikum. Mereka adalah orang-orang amanah. Yang apapun yang diperintahkan disampaikan, disampaikan. Barakallahu fiik. Tidak ada yang disembunyi-sembunyi, tidak ada yang ditutup-tutup, tidak ada yang dikhususkan untuk orang-orang tertentu. Tidak, semuanya telah tersampaikan dan disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Semua rasul barakallahu bikum demikian keadaannya. Maka di sini Allah mengatakan, menyampaikan kepada kita bahwa Nabi Lahud telah menyampaikan, faqad ablaghtukum ma ursiltu bihi ilaikum. Aku telah menyampaikan kepada kalian apa yang aku diperintahkan untuk menyampaikannya. Tidak ada sesuatu yang sembunyi-sembunyi. Barakallahu bikum. Agama dan syariat ini adalah sesuatu yang harus disampaikan. Barakallahu bikum. Diterangkan, dijelaskan, bukan disembunyi-sembunyi. Oleh karena itu para ulama kita mengatakan, kalau ada sekelompok orang baik berbicara agama tapi sembunyi-sembunyi, baik, maka ketahuilah bahwa mereka sesungguhnya telah melakukan sesuatu. Kalau ada yang mengatakan, amalkan ini, jangan bilang pak orang Kalau sudah ada cerita agama kemudian jangan bilang pak orang-orang, ini sudah bahaya. Barakallahu fiik. Kenapa? Karena agama ini harus dibilang, harus disampaikan, harus terang, jelas. Barakallahu fiik. Harus diteriakkan. Barakallahu fiik. Agar semua orang paham, agar semua orang mengerti tentang agama dan syariat ini. Baik. Namanya juga peringatan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa anzir 'ashiratakal aqrabin." Anzir, peringatkan wahai Muhammad, kerabat dekat. Maka pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di Bukit Safa dan memanggil, "Wahai orang Quraisy, wahai Bani Abdi Manaf, wahai paman Rasulullah, wahai bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selamatkan diri-diri kalian dari api neraka." Sampai putrinya sendiri, "Ya Fatimah binta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salini min mali ma syi'ti la ughni anki min Allah syai'a." Wahai putri, wahai Fatimah, putrinya Muhammad, silakan kau minta apapun yang kau pengin minta dari aku, dari harta benda duniawiya. Baik. Selamatkan dirimu dari api neraka. Aku tidak bisa memberikan pertolongan nanti. Kalau engkau kafir, kalau engkau menentang. Barakallahu fikum. Bibi Rasulullah SAW diajak, paman Rasulullah SAW diajak, semuanya diajak. Lantang disuarakan. Itulah agama yang sesungguhnya. Barakallahu fikum. La haula wa quwwata illa billah. Bukan sesuatu yang disembunyi-sembunyi. Sekali lagi, kalau ada orang cerita agama kemudian barakallahu fikum sembunyi-sembunyi mereka, tidak boleh, tidak mau diketahui oleh orang-orang lain, wah ini bahaya. Barakallahu fikum. Yang seperti ini hanya di awal-awal dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau datang orang per orang. Pas setelah diperintahkan untuk didakwahkan agama ini secara terang-terangan, maka tidak lagi sembunyi-sembunyi. Barakallahu fikum. Tidak ada lagi cerita sembunyi-sembunyi. Allah musta'an. Fa in tawallaw faqad ablaghtukum ma ursiltu bihi ilaikum wa yastakhlifu rabbi qauman ghayrakum wa la tadurrunahu shay'an. Barakallahu fikum. Yani disampaikannya risalah ini kepada kaumnya berarti sudah tegak hujjah. Barakallahu fikum. Maka ketika mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, "Istakhlifu rabbi qauman ghairakum," jika kalian sudah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena penentangan kalian, maka akan ada generasi, ada umat berikutnya, "Yastakhlifu rabbi qauman ghairakum," yakni mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengikuti petunjuk, "wala tadurrunahu syai'an," kalian tidak bisa memudarati sedikit pun mereka. Barakallahu bikum. Karena yang diselamatkan hanya orang-orang yang beriman. dan binasa adalah orang-orang yang kafir dan menentang. Inna rabbi ala kulli syai'in hafiz. Sungguhnya Rabbku atas segala sesuatu. Barakallahu fiik. Hafiz yakni menjaga. Yakni menjaga hamba-hambanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin." Maka Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik penjaga. Barakallahu fiik. Wa huwa arhamur rahimin, dan dialah Allah Subhanahu wa taala arhamur rahimin, sebaik-baik sang penyayang. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa tilka 'ad." Demikianlah kaum 'Ad. Baik. Yang didakwai oleh Nabiullah Hud alaihi salatu wassalam dengan berbagai macam cara dan upaya. Diusahakan agar supaya mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, karena mereka pongahnya luar biasa. Takaburnya luar biasa, karena memang Allah berikan keistimewaan mereka. Barakallahu fikum, berupa kekuatan fisik yang luar biasa. Sampai mereka sendiri mengatakan, "Man asyaddu minna quwwah," siapa gerangan yang lebih kuat dari kami? Jadi, maka Allah mengatakan, apakah mereka tidak tahu bahwa yang menciptakan mereka, yakni Allah Subhanahu wa taala, asyaddu minhum quwwah, lebih kuat dari mereka. Wa tilka 'ad, demikianlah. Baik. Walamma ja'a amruna najayna Huda, dan ketika telah datang urusan kami, barakallahu fikum, datang adab kami menimpa mereka karena mereka menentang ajaran Nabiullah Hud dan menantang agar supaya didatangkan adab sesegera mungkin. Dan demikian kondisi orang-orang kafir, karena tidak percaya, maka mereka menantang, mana itu adab yang kalian katakan bahwa akan datang kepada kami, menimpa kami, mana? Ayo segerakan. Subhanallah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Walamma ja'a amruna najayna Huda wal ladzina amanu ma'ahu bi rahmatin minna." Baik. La haula wa illa billah. Baik. Maka ketika datang kepada mereka adab kami, najayna Huda, kami pun menyelamatkan Nabiullah Hud wal ladzina amanu ma'ah, beserta orang-orang yang mengimaninya. Baik. Walladzina amanu ma'ahu bi rahmatin minna. Baik, dengan rahmat dari kami. Wa najainahum min 'adzabin ghalidh, dan kami menyelamatkan mereka dari azab yang sangat besar, sangat pedih. La haula wa quwwata illa billah. Yani tidak tinggal kecuali rumah-rumah mereka. Mereka mati bergelimpangan dengan azab Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan kepada mereka. Semuanya, tak tersisa seorang pun dari kalangan orang kaya. Baik. Allah musta'an. Maka Allah mengatakan, "Wa tilka 'adun jahadu bi ayati rabbihim wa 'asaw rusulah." Baik. Wetilka 'ad, demikianlah kaum 'ad, jahadu bi ayati rabbihim, mereka menentang ayat Rabb mereka. Wa asaw rusulah, dan mereka bermaksiat kepada rasulnya, tidak mau mengikutinya, tidak mau mengimaninya. Wattaba'u amra kulli jabbarin 'anid. Barakallahu fikum. Dan justru mereka mentaati, mengikuti urusan orang-orang sombong lagi angkuh, yang tidak mau menerima kebenaran. Barakallahu fikum, tidak mau tunduk pada kebenaran. Jahadu bi ayati rabbihim wa asaw rusulah wa taba'u amra kulli jabbarin 'anid. Wa utbi'u fi hadhihi dunya la'nata wa yawmal qiyamah. Dan diikuti laknat untuk mereka di dunia ini dan di hari kiamat juga demikian. Yani mereka dilaknati oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini dan di hari kiamat pun juga demikian. Barakallahu fikum. Ala inna 'adan kafaru rabbahum ala bu'dan liqaumi Hud. Sesungguhnya kaum 'Ad ini kafaru, mereka kafir terhadap Rabb mereka. Sesungguhnya jauhlah dan jauhlah kaum 'Ad. Barakallahu fikum. Dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kaumnya Nuh, kaumnya Hud alaihissalatu wassalam, binasalah dan binasalah mereka karena sebab kesyirikan mereka, kekufuran mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Perhatikan baik-baik bahwa kisah demi kisah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah Nabiullah Nuh, kisah Nabiullah Hud, semua ajakannya, ajarannya adalah kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, mengesakan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kekufuran, meninggalkan kesyirikan, menuju ke tauhidan. Ini ajaran seluruh para rasul. Barakallahu fikum. Dan kesyirikan itu sangat-sangatlah berbahaya. Sangat-sangatlah berbahaya. Kapan orang melakukan kesyirikan, maka tidak ada ampunan untuk dia. Mati dia. Maka kekal dia di dalam api neraka. Walaupun mengaku muslim, walaupun diakui oleh masyarakatnya sebagai seorang muslim, tapi kalau kenyataannya dia mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka dia musyrik. Barakallahu fiikum. Oh, dia sholat, dia puasa, dia orang musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka juga puasa. Orang-orang Quraisy, kafir Quraisy, musyrikin Quraisy, mereka puasa. Mereka haji. Mereka umrah. Mereka sangat menghormati orang-orang yang datang ke Makkah untuk menunaikan haji dan umrah. Mereka memuliakan. Tapi karena mereka juga menyembah yang lainnya, maka dikatakan musyrik. Baik. Kalau ada yang mengatakan, "Oh, mereka tidak syahadat, kita syahadat." Kita katakan bahwa justru mereka sangat paham syahadat dan konsekuensinya, mereka tidak mau mengucapkannya. Jadi orang musyrikin di zaman dahulu kala, mereka tak paham sangat mana syahadat dan konsekuensinya. Begitu mereka syahadat, mereka harus buang semua apa yang mereka sembah selain Allah. Sehingga hanya dua pada saat itu, imma mu'min wa imma kafir musyrik. Yang beriman langsung mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian mereka meninggalkan semua sesembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kafir musyriknya, mereka mengatakan aja'alal alihata ilaha wahida. Apakah Muhammad ini mengajak kita untuk menyembah satu Tuhan saja? Sementara selama ini kita menyembah banyak Tuhan. Barakallahu fikum. Sementara orang-orang sekarang tidak paham la ilaha illallah. Bahkan dikirnya la ilaha illallah ratusan kali sehari. Barakallahu fikum. Bahkan ribuan kali. Tapi mereka melakukan pembatal syahadat itu sendiri. Dengan apa? Dengan kesyirikan. Barakallahu fikum. Mereka datang ke kuburan wali meminta. Minta keselamatan, minta rezeki, minta kedamaian, minta keharmonisan rumah tangga. Banyak yang diminta. Minta perlindungan. La haula wa la quwwata illa billah. Minta keberkahan dan seterusnya. Menyembelih di situ. Itikaf di situ. Rukuk sujud di situ. Untuk wali. Bernazar di situ. Inilah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, syirkun akbar. Ini syirik yang mengeluarkan seseorang dari keislamannya. Syahadatnya gugur. Barakallahu fikum. Syahadatnya gugur, wallahul musta'an. Ini sebagai pengingat untuk kita bahwa ketauhidan adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar. Barakallahu fikum. Mesti. Barakallahu fikum. Semua agama yang ada diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk masuk ke dalam Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak orang Yahudi untuk masuk Islam, mengajak orang Nasara untuk masuk Islam, mengajak musyrikin untuk masuk Islam. Semuanya diajak untuk masuk Islam, untuk menyerahkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah musta'an. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita tutup dengan kafarat majelis. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.